Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Pendengar dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendidik, para orang tua, para guru, ustaz dan ustazah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama tentang pendidikan karakter nabawiyah, yang insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema pendidikan karakter seksualitas. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendidikan karakter seksualitas itu berbeda dengan pendidikan seks. Nah, pendidikan karakter seksualitas itu adalah pola berpikir, berperilaku dan bersikap seseorang sesuai dengan gendernya, baik dia menjadi seorang lelaki yang sejati maupun menjadi seorang perempuan yang sejati. Jadi ini karakter seksualitas itu terkait dengan peran yang sesuai dengan gender orang tersebut. Sebagai contoh ya, adanya tidak tumbuh sempurnanya karakter seksualitas pada seseorang. Misal ada seorang suami yang dia itu sangat kasar sekali terhadap istrinya, kaku dan tidak memahami bagaimana perasaan seorang wanita. Maka bisa ditanyakan, apakah dulu masa kecilnya atau masa lalunya sang suami tersebut tidak dekat dengan ibunya, sehingga dia tidak sempat belajar bagaimana tentang diri seorang wanita dari ibunya. Contoh yang lain, ada seorang suami yang dia itu kayak linglung, bingung untuk menentukan tentang visi misi keluarganya, kurang tegas dalam mengambil keputusan terkait dengan masalah keluarganya, sehingga dia cenderung mengandalkan apa yang diputuskan oleh istrinya, sehingga dia seolah-olah hanya ngikut saja, dan sepertinya itu seolah-olah bahwa yang memimpin keluarga tersebut adalah sang istri. Maka ini bisa kita bertanya, apakah pada masa lalunya sang suami tersebut tidak dekat dengan ayahnya, sehingga dia tidak tahu bagaimana peran seorang suami, sehingga dia waktu itu bisa belajar dari ayahnya. Atau contoh yang lain, seorang istri yang begitu kasar, yang begitu kelelakian tampak, sehingga seolah-olah semua urusan keluarga itu diambil alih oleh sang istri, dan seolah-olah dialah yang memimpin keluarga tersebut. Maka kita bisa menanyakan, apakah sang istri tersebut di masa lalunya tidak dekat dengan ibunya, sehingga dia bisa belajar bagaimana peran seorang wanita. Kemudian contoh yang lain lagi, ada seorang istri yang begitu lemahnya, sangat lemah sekali, sehingga untuk mengusulkan sesuatu saja kepada suaminya, dia enggak berani. Kalau dalam bahasa Jawa boleh dikatakan sudah pasrah bongkoan apa yang dikatakan oleh suami, apa yang diinginkan suami, tanpa dia enggak berani sedikit pun untuk memberikan saran, memberikan usul. Maka bisa dikatakan atau ditanyakan, apakah sang istri tersebut dulu tidak pernah dekat dengan ayahnya? Walaupun dia seorang wanita, toh juga membutuhkan maskulinitas walaupun kadarnya sedikit, yaitu dari ayahnya. Nah, ini sebagai contoh-contoh antara lain tentang tidak tumbuh sempurnanya karakter seksualitas pada seseorang. Jadi karakter seksualitas ini terkait dengan peran, karena ini berbeda dengan pendidikan seks. Jadi ini terkait dengan peran. Terus kemudian masih banyak contoh-contoh yang lain, seperti adanya seorang laki-laki tertarik dengan sesama laki-laki, atau seorang perempuan juga tertarik dengan sama-sama perempuan, sehingga mereka tidak tertarik dengan lawan jenisnya. Ini juga termasuk tidak tumbuh sempurnanya karakter seksualitas pada diri seseorang. Ini. Jadi saya ulang lagi bahwa karakter seksualitas itu adalah pola berpikir, pola berperilaku dan berperasaan sesuai dengan gender orang tersebut. Ya, baik dia menjadi seorang laki-laki yang sejati atau menjadi seorang wanita yang sejati. Nah, ini tentang masalah karakter gender. Nah, terus kemudian bagaimana kita mendidikkan kepada anak-anak kita? Harapan kita bahwa ketika mereka sudah dewasa, anak kita yang laki-laki betul-betul menjadi laki-laki yang sejati. Di mana ketika dia menjadi seorang ayah, betul-betul seorang ayah sebagaimana yang Allah maksudkan, bagaimana peran seorang ayah. Dan apabila anak kita perempuan, ketika mereka sudah dewasa, betul-betul menjadi seorang perempuan yang sejati. Seandainya mereka menjadi seorang ibu, menjadi ibu yang sejati, yang paham, memahami bagaimana peran seorang wanita dalam sebuah keluarga. Dan ini tujuan dari pendidikan karakter gender. Nah, apa yang harus kita lakukan agar tujuan tadi tercapai, sehingga anak kita yang laki-laki betul-betul laki-laki sejati, yang perempuan juga betul-betul perempuan sejati. Pendidikan karakter seksualitas ini dimulai sejak anak lahir hingga anak itu akil balig. Ya, para ulama sepakat bahwa akil balig itu diambil rata-rata usia 15 tahun. Maka kalau dalam pendidikan persekolahan yang zaman sekarang ini, maka pendidikan karakter seksualitas ini dididikkan kepada anak-anak mulai dari lahir hingga kelas 3 SMP atau kelas 9. Ini penguatan-penguatan atau penumbuhan-penumbuhan karakter seksualitas pada diri anak. Nah, mari kita bahas bersama-sama tentang tahap-tahapan ya mendidik karakter seksualitas pada anak-anak. Yang pertama perlu kita ketahui bahwa dalam pendidikan karakter seksualitas ini perlu kehadiran sosok ayah dan ibu. Ini sangat penting sekali. Ketidakhadiran orang tua, ayah atau ibu, salah satu atau keduanya, itu sangat mempengaruhi karakter seksualitas seorang anak. Entah diakibatkan karena perceraian, entah diakibatkan karena mungkin peperangan, bencana alam, dan sebagainya. Nah, dengan tidak hadirnya sosok ayah dan ibu pada kehidupan anak sampai dia akil balig itu, ternyata ada efek-efek yang nanti menyebabkan tidak tumbuh sempurnanya karakter seksualitas pada diri anak tersebut. Ternyata kalau kita perhatikan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil, itu selalu ada sosok ayah dan ibu, walaupun mungkin bukan ayah ibu kandung. Ini ketika Nabi SAW lahir, ayah beliau Abdullah sudah meninggal dunia, sehingga sosok ayah ketika beliau lahir itu digantikan oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Sementara ibunya Nabi SAW yaitu Aminah masih hidup. Jadi ketika beliau lahir, sosok ibunya adalah Aminah, sosok ayahnya adalah kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Ketika Nabi disusukan di Bani Sa'ad, yaitu diambil oleh Halimah As-Sa'diyah, kemudian dibawa ke Bani Sa'ad, maka sosok ibu pindah kepada Halimah As-Sa'diyah dan sosok ayah digantikan oleh suami dari Halimah As-Sa'diyah. Kemudian terjadilah peristiwa pembelahan dada Nabi SAW oleh Malaikat Jibril, yang mana hati beliau itu dibersihkan dengan air zam-zam. Maka Halimah As-Sa'diyah membawa Nabi SAW kembali kepada ibunda, yaitu kepada Aminah. Akhirnya kembali lagi bahwa sosok ibu adalah ibu kandung Nabi SAW yaitu Aminah. Sosok ayah kembali kepada kakek Abdul Muthalib. Kemudian setelah ziarah ke Madinah, dalam perjalanan pulang menuju ke Mekah, ternyata dalam perjalanan ibu Nabi SAW yaitu Aminah meninggal dunia. Maka sosok pengganti dari ibu Aminah itu digantikan oleh budak dari ayahnya Abdullah, yaitu yang bernama Ummu Aiman. Ini Ummu Aiman adalah pembantu ayahnya yaitu Abdullah. Maka sosok ibu digantikan Ummu Aiman dan sosok ayah tetap ada pada kakek Abdul Muthalib. Terus kemudian sekitar usia kurang lebih 8 tahun, usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 8 tahun, kakek Abdul Muthalib meninggal dunia. Maka sosok ayah digantikan oleh paman beliau yaitu Abu Thalib. Sampai beliau dewasa, ya, sosok ayah adalah kakek Abu Thalib, kemudian sosok ibu adalah Ummu Aiman. Ini sekilas tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau sampai akil balik, sampai dewasa, selalu ada sosok ayah dan ibu, walaupun sosok ayah dan ibu adalah sosok pengganti, walaupun bukan ayah dan ibu kandung sendiri. Ini, nah, ini terkait dengan masalah pendidikan karakter gender. Jadi kehadiran sosok ayah dan ibu itu penting sekali. Perlu diketahui pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita perlu mempelajari tentang adanya karakter gender ini? Sebab bagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu hanya dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Laki-laki punya peran sendiri, ya. Kemudian perempuan juga punya peran sendiri yang berbeda dengan laki-laki. Ini perlu diketahui. Secara fisik aja berbeda, secara psikologis berbeda, secara peran juga berbeda. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dalam bentuk laki-laki dan perempuan, dan menciptakan kalian dalam bersuku, berbangsa bangsa dan bersuku-suku, agar kalian saling mengenal. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, walaisa dzakaru kal unsa, ya, dan laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Nah, inilah, dengan perbedaan inilah maka perlu kita mendidik generasi kita ini dengan pendidikan-pendidikan karakter seksualitas, biar peran mereka itu sesuai dengan gender mereka. Nah, sekarang kita mulai dari ketika anak lahir. Ketika anak lahir, tentu saja sebagaimana kita ketahui adalah anak tersebut menyusui, menyusu, ya anak tersebut menyusu. Maka usia 0 sampai 2 tahun ini, sampai dia disapih, anak didekatkan kepada ibu. Ini, maka hendaklah ibu itu dengan penuh kasih sayang, dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan menyusui anaknya, karena sangat berpengaruh sekali kepada anaknya, terutama ini terkait dengan penumbuhan karakter keimanan anak. Ya, kondisi psikis atau psikologis ibu ketika menyusui itu sangat berpengaruh terhadap psikologis anak, sangat berpengaruh. Walaupun sekilas tidak ada komunikasi, cuma komunikasi yang terjadi di antara ibu dan anak, terus padahal komunikasi batin atau hati. Ini anak akan merasakan apa yang dirasakan oleh ibunya, karena masa-masa kecil anak itu sangat peka sekali hatinya, sangat sensitif sekali hatinya. Ini terus kemudian setelah anak itu disapih, ya, kemudian menjelang usia 3 tahun sampai usia 7 tahun, ya, masa-masa tufulah ini, ya, setelah disapih sampai 7 tahun itu anak didekatkan kepada ayah dan ibu. Pada usia-usia ini itu anak itu cara belajarnya itu senang sekali dia membandingkan. Maka dengan fitrah anak yang suka membandingkan pada usia ini, yaitu antara 3 sampai 7 tahun ini, maka diharapkan sosok ayah dan ibu itu ada dekat dengan dekat dengan anak tersebut. Ini. Sehingga diharapkan usia 3 tahun anak itu sudah mengetahui dirinya bahwa ternyata dirinya laki-laki atau perempuan gitu. Dengan membandingkan dengan yang dilihat oleh dia, yaitu sosok ayah dan ibu. Minimal anak mengatakan bahwa aku mirip dengan ayah atau aku mirip dengan ibu. Dia sudah jelas, ya, masalah tentang gender yang dia miliki. Ini usia 3 tahun. Sehingga usia 7 tahun itu sudah mantap sekali dia bahwa aku laki-laki atau aku perempuan. Itu usia 7 tahun. Dia sudah enggak ragu-ragu lagi tentang gendernya. Karena apa? Selama usia 2 tahun sampai 7 tahun, dia memperhatikan, membandingkan antara sosok dan ayah, ibu, ayah dan ibu yang berbeda. Kemudian dia akan melihat pada dirinya sendiri. Membandingkan dengan dirinya sendiri bahwa ternyata aku mirip ayah atau aku mirip dengan ibu. Maka ketika anak yang sudah usia 7 tahun, kalau ditanya, ya, kakak atau adik, adik laki-laki apa perempuan, harapannya dia sudah bisa menjawab, aku laki-laki, aku perempuan. Atau minimal dia menyebut, aku mirip ayah atau aku mirip ibu. Ini ketika sudah usia 7 tahun. Jadi diharapkan 3 tahun sudah mengenal gendernya. Jadi ini dikuatkan di sini. Nah, kalau tidak kuat terjadi di sini, ya, maka dikhawatirkan dia sampai dewasa itu akan merasa mengambang, ya, tentang gendernya, aku ini laki-laki apa perempuan, karena masa-masa membandingkan ayah dan ibunya itu terlewat oleh dia karena enggak ada sosok. Ini. Jadi masalah-masalah penyimpangan seksualitas, ya, karakter gender ini, karakter seksualitas ini, ya, karena masa lalu. Ini masa lalu. Nah, jadi di sini penguatannya adalah di sini. Ya. Nah, terus kemudian setelah usia 7 tahun dia sudah yakin dengan gendernya. Diharapkan nanti setelah dewasa dia yakin dengan dirinya bahwa aku memang laki-laki atau perempuan dengan jelas. Ya. Sehingga harapannya nanti betul-betul ketika dia menjelang balik itu tertariknya kepada lawan jenis. Ya, karena sudah jelas gendernya di usia sebelum 7 tahun ini. Nah, maka setelah 7 tahun itu sedang puncak-puncaknya rasa ingin tahu anak tumbuh. Ya. 7 sampai 10 tahun itu sedang puncak-puncaknya intellectual curiosity anak itu sedang tumbuh. Sedang puncak-puncaknya al-fudul, yaitu rasa ingin tahu anak. Dan ini adalah masa emas penumbuhan karakter belajar. Nah, saat inilah kita harapkan anak akan belajar tentang peran gender. Maka usia ini 7 sampai 10 tahun anak laki-laki dekatkan ke ayah. Maka anak laki-laki ini akan belajar, aku laki-laki, oh ternyata ayahku seorang laki-laki tugasnya seperti ini. Ternyata bersamaan dengan diperintahkan anak untuk sholat berjamaah, untuk sholat untuk laki-laki berjamaah di masjid, maka dia akan melihat ternyata laki-laki itu tugasnya antara lain adalah kewajibannya untuk sholat berjamaah di masjid. Ternyata laki-laki itu seperti ayah saya, dia bertanggung jawab terhadap semua urusan keluarga. Ternyata laki-laki itu adalah pengambil keputusan. Ternyata laki-laki itu adalah penentu visi misi keluarga. Ternyata laki-laki itu adalah pencari nafkah untuk keluarganya. Itu buktinya, bapak saya itu setiap pagi keluar bekerja atau mungkin ke sawah dan sebagainya untuk menafkahi keluarga. Oh, ternyata laki-laki tugasnya seperti ini. Nah, itu dipelajari anak ketika masa-masa tamyiz tersebut. Nah, masa-masa tamyiz. Demikian juga anak perempuan, ya usia 7-10 tahun ini, ya, didekatkan kepada ibu. Setelah dia yakin dengan gendernya bahwa dia perempuan, maka usia 7 tahun ini sampai 10 tahun puncak-puncaknya rasa ingin tahunya sedang meningkat. Terus kemudian masa emas tumbuhnya karakter belajar, maka begitu dia dekat dengan ibunya, dia akan banyak belajar tentang ibu. Dia akan melihat ibunya bagaimana berperilaku di rumah. Ini pentingnya keteladanan orang tua di rumah, sangat penting. Ya, walaupun mungkin ibu tidak mengajarkan, tapi anak melihat. Dan itu sangat membekas sekali pada anak. Nah, ternyata kalau ibu itu betul-betul memegang perannya sebagai seorang ibu di rumah tangga tersebut, maka anak akan belajar ternyata ibuku itu tugasnya mengurusi rumah. Ya, ternyata ibu itu mengasuh adik, ibu itu ngurusi dapur, ya, dan sebagainya. Ternyata peran wanita seperti ini. Berarti aku besok kalau menjadi seorang wanita yang dewasa, aku harus mencontoh ibuku ini. Kalau ternyata dalam keluarga itu harmonis, ya, maka anak akan pasti akan tertarik. Ternyata dengan peran seperti ini, keluarga saya harmonis, maka besok aku ingin menjadi keluarga yang harmonis seperti keluargaku saat ini. Maka peranku nanti sebagai seorang wanita, seorang ibu, ya, aku ingin mencontoh apa yang dilakukan oleh ibuku sekarang. Nah, harapannya nanti setelah usia 10 tahun, anak sudah jelas perannya. Ya, sudah tahu perannya aku laki-laki nanti harus seperti apa. Maka ketika menginjak usia 10 tahun, ya, sampai balik, ya, setelah anak itu sudah yakin tentang gendernya, anak sudah tahu sebenarnya tugas seorang laki-laki bagaimana kalau dia laki-laki, tugas seorang perempuan itu bagaimana kalau dia perempuan. Nah, 10 tahun inilah biasanya anak sudah mulai tertarik dengan lawan jenis. Setelah proses sebelumnya tumbuh dengan baik, setelah dia yakin dia laki-laki atau perempuan, setelah dia tahu peran dari laki-laki atau perempuan. Nah, makanya setelah itu kemudian dia mulai tertarik dengan lawan jenis karena apa? Menjelang balig, itu usia-usia 10 tahun. Nah, bersamaan dengan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memisahkan tempat tidur. Karena apa? Mereka sudah mulai tertarik. Untuk yang wanita sudah mulai tampak indah lekuk tubuhnya. Yang laki-laki sudah mulai kelihatan kekar. Ya. Ini kalau usia-usia 10 tahun ke atas sampai usia balig. Nah, maka pada kondisi ini, ya, anak laki-laki hendaknya dekat dengan ibu. Ini, sedangkan anak perempuan dekat dengan ayah. Mengapa demikian? Karena anak laki-laki kalau dekat dengan ibu, dia akan belajar. Belajar sih bagaimana tentang lawan jenis. Dia akan mungkin belajar, akan bertanya, seperti apakah seorang wanita yang betul-betul tulus mencintai saya? Maka dia akan belajar dari ibunya. Sebab tidak ada kasih sayang yang tulus melebihi ibunya. Dia akan belajar di situ, ternyata wanita yang tulus pada saya adalah seperti ini. Kemudian laki-laki tersebut, anak laki-laki tersebut juga akan belajar bagaimana memperlakukan seorang wanita, yaitu dia belajar memperlakukan terhadap ibunya. Mungkin dia sudah mulai kadang-kadang belajar untuk merayu. Maka dia belajar untuk merayu ibunya, walaupun kadang-kala ibunya itu suka bercanda, pasti ini minta uang tambahan, uang saku atau dan sebagainya. Ini. Nah, harapannya nanti begitu dia balik, dia sudah bisa mengenal bagaimana memperlakukan lawan jenisnya, yaitu bagaimana memperlakukan wanita, seperti apa memperlakukan wanita. Jadi diharapkan setelah balik dia yakin bahwa dia itu laki-laki atau perempuan, yaitu sudah tumbuh ketika sebelum 7 tahun. Kemudian setelah itu dia yakin peran laki-laki dan perempuan bagaimana, dia pelajari 7-10 tahun, sehingga 10 tahun ini diharapkan dia sudah mulai belajar dengan lawan jenis. Terus kemudian sehingga balik betul-betul dia harapannya menjadi laki-laki yang perannya seperti laki-laki yang sejati ini. Dan dia kalau ingin menikah, ya, setelah dia dekat sekali dengan ibunya, maka dia pasti, ya insya Allah, akan memilih wanita yang mirip sekali perilakunya dengan ibunya. Dan setelah menikah pun, karena dia belajar sama ibunya, maka dia akan memperlakukan istrinya mencontoh sebagaimana dia memperlakukan terhadap ibunya. Ini tentang anak laki-laki. Terus kemudian anak perempuan dekatkan dengan ayah ketika sudah usia 10, ya, sampai balik ini. Anak perempuan ini akan belajar banyak bagaimana memperlakukan sosok laki-laki, yaitu dia akan belajar dari ayahnya. Ternyata laki-laki itu seperti ini cara memperlakukannya, ya, dan belajar dari ayahnya tadi, sehingga menjadikan ayah itu sebagai idola. Ayah menjadi idola. Kadangkala seorang anak perempuan yang menjelang balik itu ada rasa ingin dirayu, maka kadangkala ayahnya mencandainya. Kadangkala ingin dipuji, ayahnya yang memujinya, memuji kecantikannya, kepintarannya dan sebagainya. Akhirnya jadilah sang ayah di rumah itu sosok idola bagi anak perempuan tersebut. Kalau di rumah itu ada sosok lelaki yang menjadi idola anak perempuan tersebut, insya Allah Ta'ala ketika dia keluar rumah, dia tidak mencari lagi, ya, pujian, perhatian, atau mungkin rayuan-rayuan gombal dari luar. Ya, berdasarkan hasil survei, ya, kebanyakan anak gadis yang mudah tergoda di luar rumah adalah anak gadis yang tidak dekat dengan ayahnya. Nah, nanti kalau dia misal dilamar sama seorang laki-laki, maka cenderung dia akan memilih laki-laki yang sifatnya mirip dengan ayahnya. Ini. Nah, inilah pendidikan karakter gender yang harapannya nanti betul-betul generasi kita ini berperan sesuai dengan gendernya masing-masing. Sehingga adanya kasus-kasus LGBT, ya, itu bisa terkurangi insya Allah Ta'ala dengan apa namanya alur atau pendidikan karakter gender seperti ini. Maka kadangkala kita melihat anak-anak kita yang masih di SD itu mereka bermain bersama teman-temannya yang lawan jenis, ya, laki-laki dengan perempuan itu rumah-rumahan. Ya, itu biasanya terjadi usia 7-10 tahun. Rumah-rumahan yang laki-laki berperan sebagai ayah, nanti yang temannya yang putri berperan sebagai ibu, nanti yang adiknya kecil berperan sebagai anak. Karena mereka saat itu sedang belajar tentang peran laki-laki dan perempuan. Itu biasanya terjadi usia 7-10 tahun. Ini. Nah, kemudian 10 tahun mereka sudah mulai tertarik. Termasuk antara lain dengan pendidikan karakter seksualitas ini bisa mengurangi kecondongan anak itu untuk pacaran. Ya, anak condong kepada pacaran itu karena tertarik dengan lawan jenis. Satu sisi di rumah, ya, keinginan itu tidak ada yang memfasilitasinya untuk dia curhat. Ya, karena laki-laki enggak dekat dengan ibunya sehingga dia curhatnya sama siapa bingung. Yang perempuan enggak dekat dengan ayahnya, ayahnya cuma marah dan menyuruh saja. Akhirnya enggak ada tempat curhat, akhirnya dia keluar. Ya, muncullah nanti kadangkala pacaran dan sebagainya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan tentang pendidikan karakter gender atau pendidikan karakter seksualitas. Jadi perlu diketahui karakter seksualitas, pendidikan karakter seksualitas ini berbeda dengan pendidikan seks, ya. Kita tidak membahas tentang masalah hubungan seksualitas, tapi kita membahas tentang peran. Peran seseorang sesuai dengan gendernya, sesuai dengan status seksualitasnya laki-laki atau perempuan, tidak ada yang lain. Kalau ternyata seorang itu bingung dengan gendernya, maka itu termasuk tidak tumbuhnya karakter seksualitas atau munculnya penyimpangan karakter seksualitas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih jazakal khairan atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat kita pahami bersama. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, silakan yang ingin bertanya silakan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0895399030417 via SMS ataupun WhatsApp, ataupun dapat melalui di live chat channel YouTube Radio Mutiara Quran Semarang. Baik, kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama datangnya dari Ibu Silvi di Madukoro, Semarang. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimanakah cara menasehati anak yang suka bernyanyi Ustaz? Orang tuanya bilang ingin anaknya pintar Al-Quran, namun susah payah saya memberi pengertian pada anak. Anak tersebut akan menjadi sia-sia karena jika di rumahnya anak tersebut orang tuanya suka mendengarkan musik daripada membaca Al-Quran yang indah-indah. Saya selaku bibi dan gurunya sedikit kewalahan. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, kalau anak itu masih kecil, itu kita FM di Cirebon dari Abu Fatimah. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mengenai metode kita dalam membolehkan anak bermain smartphone itu bagaimana Ustaz? Apakah perlu ada batasan waktu atau dibatasi konten tontonan game tersebut Ustaz? Silakan Ustaz. Iya. Perlu kita ketahui bahwa anak generasi Z dan generasi Alpha, generasi Z itu kelahiran tahun 95 sampai 2010. Generasi Alpha itu lahir setelah 2010. Mereka itu, ini kesepakatan para praktisi ya, mereka tidak bisa lepas dari smartphone atau gadget. Enggak bisa lepas. Maksudnya mereka pasti membutuhkan. Di steril apapun ya, mereka dilarang kayak apapun, mereka tetap akan ingin memegang atau menggunakan smartphone atau gadget tersebut. Maka bagaimana kita menyikapi hal ini? Yang pertama yang perlu kita ketahui, selama anak tidak meminta, tidak usah kita beri. Ini enggak usah kita beri. Ya, karena apa? Kita ini sebagai orang tua ya, orang tua generasi Z ya. Orang tua maksudnya dari anak-anak generasi Z dan generasi Alpha, itu kebanyakan belum siap dengan adanya banjir bandang teknologi informasi ini, yaitu internet. Ya, ini. Kita belum siap untuk berselancar di atas banjir bandang atau tsunami dari internet ini. Makanya selama anak belum meminta, maka jangan diberi terlebih dahulu. Terus kemudian kalau anak sudah meminta bagaimana? Kalau dia belum tamyiz, yaitu belum bisa membedakan mana mana yang baik, mana yang buruk, ya, maka jangan diberikan. Atau diberikan, tetapi jangan diberi online terlebih dahulu. Ini, itu kalau dia sudah meminta. Nah, kalau anak itu sudah tamyiz dan meminta HP, kita berikan. Tapi dengan catatan bahwa kita memberikan HP kepada anak itu sama seperti memberikan pisau yang bisa berbahaya bagi anak. Satu sisi pisau tersebut juga bisa bermanfaat. Maka ketika anak sudah tamyiz meminta HP itu, maka tugas orang tua, karena tadi kita katakan bahwa anak generasi ini itu sudah enggak bisa lepas dari gadget, dari smartphone, maka kita ajarkan anak cara menggunakan smartphone. Ini yang jarang dilakukan oleh orang-orang tua yang terlalu paranoid, khawatir. Orang tua selalu adanya melarang, melarang, melarang. Tapi ternyata anak selalu menggunakan, walaupun dengan sembunyi-sembunyi. Satu sisi, orang tua tidak pernah terpikirkan untuk mengajarkan kepada anak bagaimana menggunakan handphone yang bijak. Bagaimana mengajarkan kepada anak bahwa handphone itu juga ada manfaatnya. Karena gak pernah diajarkan, akhirnya anak menggunakan sendiri dengan caranya dia sendiri tanpa bimbingan. Ya, akhirnya ada yang kecanduan game, ada yang menyimpang sampai kepada terpapar pornografi dan sebagainya. Karena apa? Tidak diajarkan bagaimana menggunakan smartphone yang baik. Maka setelah diajarkan seperti itu, baru kemudian diberikan kepada anak dengan selalu pengawasan, adanya pengawasan. Tidak dibenarkan dalam pendidikan anak itu adanya pembiaran. Kita harus berpikir secara positif bahwa anak kita lahir itu fitrah. Ini hakikat manusia, anak lahir itu fitrah, yaitu condong kepada kebaikan. Maka kita harus berpikir bahwa secara asal anak kita itu mencintai kebenaran. Secara asal anak kita menggunakan HP atau gadget atau smartphone itu adalah untuk kebaikan secara asal. Karena itu fitrah anak. Maka kita harus mengakui hal ini, memberikan trust, kepercayaan kepada anak kita bahwa anak kita condong kepada kebaikan. Jangan selalu kita berpikir negatif, suudon. Karena memang anak lahir kita itu luar biasa, mereka condong kepada kebaikan. Itu kesepakatan para ulama. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia lahir dari perut-perut ibunya itu tidak tahu apa-apa. Maka anak kita itu walaupun dia condong kepada kebaikan, tapi ternyata lahir tidak tahu apa-apa, maka butuh pembimbingan, pengawasan, perlindungan. Nah, dengan dua hakikat ini, maka bagaimana kita bisa kita gunakan ya dua kaidah ini, bahwa anak lahir fitrah condong kepada kebaikan dan anak lahir enggak tahu apa-apa, ini bisa kita jadikan kaidah untuk mendidik anak-anak tentang handphone, tentang smartphone, yaitu kita mengakui bahwa anak kita menggunakan smartphone itu adalah untuk kebaikan. Yang kedua, kita selalu mengawasi mereka, membimbing mereka tanpa melukai fitrah kecondongan anak yang condong kepada kebaikan tersebut. Nah, dengan ini insyaallah taala diharapkan anak akan menggunakan gadget, menggunakan smartphone sesuai dengan apa hal-hal yang disyariatkan oleh agama Islam dan yang bermanfaat atau minimal yang mubah. Ini minimal yang mubah. Jadi ini tugas kita saat ini adalah, karena anak sudah enggak bisa lepas dari handphone, yaitu mengajarkan mereka tentang bagaimana menggunakan handphone yang baik. Ya, jadi jangan dikesankan pada diri anak bahwa handphone itu seolah-olah seperti setan gepeng. Ya, jadi kalau pegang itu berarti sudah, itu adalah seolah-olah bahwa handphone adalah benda-benda yang haram. Ya, benda-benda yang haram. Ini. Nah, ini yang perlu diketahui ya bagi orang tua ya. Maka kita bersikap bijak kepada anak-anak kita dengan mengakui ya, trust kepada anak-anak kita bahwa mereka condong kepada kebaikan dan membersamai mereka, membimbing mereka, mengarahkan mereka. Kalau hanya mengakui saja itu nanti munculnya pembiaran. Kalau kita tidak mengakui kemudian hanya membimbing saja, mengarahkan saja, nanti munculnya pemaksaan. Kalau dipaksa munculnya tekanan psikis, kalau pembiaran nanti munculnya kecanduan. Ini. Maka dua-duanya yaitu pengakuan dan kebersamaan kita berikan kepada anak yang sedang menggunakan gadget. Insya Allah anak akan menggunakan gadget dengan bijaksana. Demikian ya wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakal khairan. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Dan bagi penanya tadi di Cirebon yang bertanya. Selanjutnya, kami bacakan pertanyaan yang datangnya dari hamba Allah dari Indramayu. Di Indramayu beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz dan mohon nasihatnya serta kiat-kiatnya agar saya lebih sabar terhadap anak. Silakan Ustaz. Ya. Bagaimana kiat agar kita sabar terhadap anak? Memang ini sering sekali menjadi permasalahan bagi orang tua. Kadangkala belajar teori atau konsep atau kaidah-kaidah pendidikan sudah paham, tapi ternyata dalam pelaksanaannya kadangkala muncul ketidaksabaran emosional dan sebagainya. Nah, mengapa terjadi demikian? Ternyata perlu kita ketahui bahwa sebelum kita mendidik anak-anak kita, kita harus mendidik diri kita sendiri. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi diperintahkan dalam menjaga diri. Maka sebelum kita mendidik anak-anak kita, maka kita harus mendidik diri kita sendiri. Kita harus menuntaskan diri kita sendiri. Orang tua yang mengalami permasalahan dalam mendidik anak-anaknya itu bukan orang tua yang karena gak tahu teori pendidikan, bukan gak tahu kaidah-kaidah pendidikan, atau mungkin dia tidak ikhlas mendidik. Tapi kebanyakan disebabkan karena diri orang tersebut yang belum tuntas. Akibat apa? Akibat pendidikan masa lalu atau pola asuh masa lalu orang tua tersebut, sehingga luka-luka psikis, trauma-trauma, salah persepsi itu tersimpan pada pikiran bawah sadar orang tua tadi, terbawa sampai dewasa. Akhirnya tertumpahkan kepada anak-anaknya, sehingga tampak seolah-olah gak sabar dalam mendidik anak-anak. Nah maka marilah untuk mendidik diri kita ini kita lakukan tazkiyatun nafas, penyucian jiwa. Ini yang dilakukan orang tua sebelum orang tua mendidik anak-anaknya. Sebab orang tua apabila belum beres tentang dirinya, masih banyak penyakit dalam hatinya, nanti akan kesulitan dalam mendidik anak-anak. Walaupun mungkin hiperparenting, kemana-mana seminar sebagai ini dan itu semuanya dipelajari, belakang barangkali ada luka lama dalam pengasuhan orang tua itu yang belum sembuh, ya, belum sembuh. Akhirnya muncullah nanti pelampiasannya kepada anak. Maka di muhasabah, dikoreksi. Setelah kita mengetahui masalahnya, kita merenung sebelum kita tidur, kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa luka tersebut untuk disembuhkan. Mungkin masih muncul dalam hati kita juga rasa sombong, merasa bahwa orang tua pastilah lebih hebat dari anak, lebih tahu dari anak. Kemudian muncul rasa hasad, dengki dan sebagainya yang ada pada diri kita. Itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana orang tua nyaman atau tidak nyaman dalam mendidik anak-anaknya. Perlu diketahui bahwa sejatinya mendidik anak itu membahagiakan. Karena ibadah itu sebenarnya adalah membahagiakan bagi siapa saja yang melakukannya, termasuk mendidik anak. Asalnya adalah membahagiakan. Kalau ternyata mendidik anak itu tidak membahagiakan, nah berarti ada sesuatu, ada yang belum beres. Yang asalnya bahagia kok gak bahagia, berarti belum beres. Ya belum beresnya ini bisa bermacam-macam, ya, karena mungkin pola asuh masa lalu, karena hasad, karena dengki. Yang jelas jangan salahkan anaknya, karena anak gak punya dosa sampai dia balik ini. Maka kalau ada sesuatu yang tidak benar pada anak-anak kita dalam pendidikan ini, kita salahkan diri kita sendiri-sendiri. Kita perlu muhasabah, perlu tazkiyatun nafas. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ya. Wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Dan kami akan bacakan dua pertanyaan terakhir yang kami ringkas menjadi satu. Dan silakan nanti Ustaz dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya. Pertanyaan datangnya dari hamba Allah di Semarang dan dari pendengar radio kita FM di Cirebon, kami ringkas. Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang perlu dipersiapkan orang tua terkait masa balik yang terlalu cepat pada anak, dan apa pula Ustaz pendekatan orang tua yang harus dilakukan kepada anak yang ada di pondok seusia SMA Ustaz? Silakan Ustaz. Iya. Pertanyaan dari hamba Allah yang ada di Semarang dan dari pendengar radio kita yang ada di Cirebon, ya. Barakallahu fikuma. Semoga Allah selalu menjaga, semoga Allah selalu melindungi bapak berdua atau ibu berdua dalam mendidik anak-anak. Pertanyaan yang pertama yaitu terkait dengan masalah balik yang terlalu cepat. Ini memang fenomena yang terjadi saat ini. Balik terlalu cepat ini disebabkan oleh overnutrisi dan paparan-paparan yang merangsang seksualitas anak, sehingga anak menjadi cepat balik. ini. Satu sisi dengan pendidikan yang belum begitu menumbuhkan fitrah anak-anak, akhirnya akilnya yang harusnya datang bersamaan balik ternyata lebih mundur. Ya mundur. Yang akhirnya muncullah remaja. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan anak yang baliknya terlalu cepat ini? Yang pertama yaitu perbaiki nutrisi anak dengan nutrisi-nutrisi yang alamiah. Ini sebab banyak sekali makanan-makanan sekarang itu yang tidak alami. Ya, mungkin disuntik dengan hormon kah atau dengan ditambahi zat apa sehingga mempercepat balik anak, terutama anak-anak putri. Sehingga saat ini anak-anak putri banyak yang usia SD kelas 6 itu sudah balik, bahkan ada yang kelas 4 sudah balik. Padahal usianya itu baru 11 tahun, 12 tahun. Padahal ditarik tengah-tengah pontang balik ini rata-rata harusnya usianya 15 tahun. Itu adalah 15 tahun diambil sebagai usia-usia normal untuk masa-masa balik. Ternyata sekarang maju. Majunya bisa sampai 3 tahun, bisa sampai 4 tahun, ada yang 2 tahun. Nah, maka perbaiki nutrisinya yang alamiah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu jauhkan paparan-paparan yang merangsang seksualitas anak. Ya, termasuk antara lain anak-anak yang sudah 10 tahun lebih, mereka sudah tertarik lawan jenis, itu hendaknya di kelas itu dipisah. Dipisah. Ya. Tidak mereka campur baur karena apa, sudah saling tertarik. Nanti kalau kemudian dia mungkin mulai tertarik kepada temannya yang putri, kemudian disambut dan sebagainya, mereka berkomunikasi dan sebagainya, bahkan mungkin berduaan, ini akan mempercepat balik mereka. Kemudian yang ketiga yaitu beri anak tanggung jawab. Ini akan bisa memperlambat balik. Ya, ternyata hidup itu harus bekerja keras. Ternyata untuk memperoleh sesuatu itu harus dengan usaha. Tidak bisa instan. Nah, makanya antara untuk memperlambat balik ini kita rubah pikiran-pikiran anak kita yang serba instan ini karena zaman gadget ini. Ya, yang serba instan kita rubah bahwa ternyata hidup itu butuh proses. Mungkin kita mengajak anak kita untuk beraktivitas secara outdoor atau offline, ya. Entah itu mungkin mencuci mobil bersama, memperbaiki mesin, membersihkan ruangan, ya, sehingga nanti tidurnya nyaman, sehingga anak memahami bahwa ini berproses. Atau mungkin diajak untuk bercocok tanam. Bahwa menanam itu menunggu, ya, menunggu sampai tumbuh, ya, itu proses. Atau mungkin dibuat apa, dikasih tugas proyek yang butuh berkali-kali. Ya. Ya. Yang butuh berkali-kali apa namanya, jadi untuk bercocok tanam yang butuh sekali untuk menunggu bahwa untuk bisa panen nanti itu butuh proses. Ini antara lain untuk mengajarkan kepada anak untuk tidak berpikir instan, sehingga anak-anak kita akan lebih cepat dewasa. Akhirnya akan lebih cepat datang dan baliknya akan bisa lebih tertunda, sehingga bersamaan antara balik dan akil. Ini antara yang menyebabkan balik terlalu cepat dan bagaimana cara memperlambat balik. Terus di samping itu juga bukan sekedar kita itu memperlambat balik, tapi kita juga harus mempercepat akil. Ya. Kita harus juga mempercepat akil anak dengan cara apa? Yaitu yakinkan bahwa anak kita sudah dewasa. Antara lain dengan metode Raja Tega yang dilakukan oleh orang tua, terutama ayah. Ini sehingga anak cepat akil, diberi tanggung jawab, diberi tugas yang betul-betul penting. Ya, betul-betul penting. Sebagai contoh, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tugas kepada sahabat Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan beliau di tempat tidur beliau ketika beliau dikepung oleh pemuda-pemuda Quraisy. Ini itu diberikan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, itu tugas yang sangat besar sekali. Yang diberikan kepada seorang yang masih muda belia. Nah, dan mungkin seandainya kita memiliki bisnis, sesekali anak kita beri tugas ya untuk mengelola atau istilahnya bernegosiasi dengan apa namanya pelanggan-pelanggan kita atau rekan bisnis kita, yang itu adalah merupakan negosiasi yang sangat penting. Kita coba anak kita suruh melakukan, dan kita sampaikan bahwa ini adalah hal yang sangat penting dalam bisnis ayah, maka anak merasa dipercaya dan itu akan mempercepat akil mereka. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Terus kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang bagaimana kita berinteraksi atau mendekati anak-anak yang kondisinya di pondok usia SMA. Tadi dikatakan bahwa anak SMA itu sudah balik. Sejatinya kalau sudah balik itu tidak mengapa anak itu belajar keluar dari rumah, bersafar keluar, sebagaimana dilakukan oleh para ulama terdahulu. Mereka keluar rumah setelah mereka balik. Cuma permasalahannya kadangkala anak-anak zaman sekarang ini, mereka sudah SMA ya, kemudian sudah keluar rumah untuk belajar ilmu agama, tapi ternyata mereka hanya balik saja tapi belum akil. Akhirnya walaupun sudah SMA masih seperti anak-anak. Nah, ini apa yang harus dilakukan orang tua terhadap anaknya yang masih SMA ini, yang di pondok pesantren? Maka sering-seringlah ya, terutama kalau anak laki-laki, sang ibu sering mengunjungi, ikut mengunjungi ke sana bersama dengan ayah, tapi usahakan ibu lebih dekat kepada anak laki-laki tersebut untuk menguatkan gendernya tadi. Nah, kalau untuk menguatkan karakter keimanannya, maka peran ayah dan ibu semuanya berperan. Ini jadi perbanyaklah interaksi dengan mereka, walaupun mungkin dengan telepon atau dengan surat atau dengan titip salam dan sebagainya. Sebab ini kalau itu anak itu memang sudah benar-benar akil, enggak masalah. Dia sudah dewasa dan insya Allah orang tua lebih mudah untuk mendidik mereka. Tapi rata-rata mereka hanya dewasa fisik, badannya sudah gede, sudah besar, tapi ternyata mentalnya masih kecil kayak anak-anak. Ini faktanya demikian. Maka itu berarti pertanda dia sudah balik tapi belum akil. Dengan apa? Dengan raja tega, setelah kesadarannya tumbuh. Jadi setelah karakter keimanannya tumbuh, baru kemudian raja tega diterapkan. Tapi sebelum karakter iman ditumbuhkan, kemudian kita sudah tega kepada anak, itu bisa melukai hatinya, bisa ada trauma pada anak tersebut. Makanya kembali lagi, ada urutan dalam pendidikan itu, kesadaran dulu, kemudian baru diajarkan, kemudian baru dibiasakan. Nah, makanya dengan anak pondok tadi yang SMA tadi, usahakanlah orang tua itu dekat, ya, dekat dengan anak tersebut, baik ayah maupun ibunya, sehingga merasa anak itu ada tempat curhat. Ya, jangan sampai dia mencurhatkan tentang perasaannya, ya curahan hatinya itu ditumpahkan kepada orang yang tidak bisa dipercaya atau kepada sembarang orang yang bisa membahayakan dia. Ini, maka jadikanlah tempat curhat anak-anak itu ke tempat yang terbaik, yaitu kepada kedua orang tuanya. Kalau dia sudah SMA, harapannya nanti curhatnya kepada ibu kalau dia laki-laki. Kalau dia anaknya perempuan yang sudah SMA itu, diharapkan curhatnya kepada ayah. Ya, sehingga betul-betul nanti tempat curhatnya adalah tempat curhat yang tepat sekali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, kemudian kesimpulannya, marilah ya, saya mengajak kepada para orang tua ya, terkait dengan materi pada malam hari ini, yaitu pendidikan karakter seksualitas. Ini antara lain untuk mendidik anak-anak kita agar kelak mereka kalau menjadi seorang ayah atau laki-laki, betul-betul laki-laki sejati sesuai dengan apa yang Allah maksudkan. Apabila mereka perempuan, dengan pendidikan karakter seksualitas ini betul-betul menjadi perempuan yang berperan seperti perempuan sejati, yang harapannya dengan peran-peran sejati tadi sesuai gendernya, betul-betul mereka akan berperan dalam peradaban ini, yang insya Allah mereka itu akan menjadi tulang punggung bangsa ini, yang kita harapkan ya mereka bisa mengentaskan bangsa ini dari masalah-masalah. Ya, jangan sampai dengan pendidikan yang tidak tepat bagi mereka, yang seharusnya mereka menjadi tulang punggung bangsa ini, justru ketika menginjak usia balik mereka menjadi beban bangsa ini. Itu jangan sampai terjadi. Oleh karena itu marilah kita selalu berusaha mendidik anak sebaik-baiknya dengan mencontoh generasi terbaik masa lalu bagaimana dididik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, apabila ada yang salah, itu adalah karena betapa terbatasnya ilmu saya. Apabila ada yang benar, ya itu karena semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memimpin kita di dalam mendidik generasi kita, diberi kemudahan, diberi kesabaran, sehingga benar-benar anak-anak kita menjadi generasi yang kita harapkan, menjadi generasi yang menjadi tulang punggung umat ini, bukan menjadi beban umat. Generasi yang betul-betul berperan sesuai dengan gendernya, sesuai dengan potensinya, didasari dengan keimanan yang kuat pada diri mereka sehingga berakhlak mulia. Maka inilah yang kita harapkan, ya. Tentu saja dalam pelaksanaan pendidikan tidak semudah membalik telapak tangan. Banyak hal, ya, yang menghalang-halangi kita. Karena kita ketahui bahwa pendidikan itu sangat penting. Maka tentu saja hal yang sangat penting itu dalam pelaksanaannya tidak sepi dari permasalahan. Maka selalulah kita mohon kepada Allah untuk dimudahkan, ya, dalam melaksanakan atau menyelenggarakan pendidikan-pendidikan yang sedang kita diamanahkan kepada kita ini. Ya, demikian ya, wallahu taala alam bisawab, ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi